Oke, Honey Pia langsung nurutin salah satu request dari kalian ya. Tolong Mas. Kalung emas si ngono kulumu saiki ne male dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo joget yang